DJ Wheeler Dharma featuring DJ in her featuring Faisal Hokia on the deck on the deck on the deck Tantapanu Tabisamanu Tupi Segala yang terjadi Ku bisa tahu itu Dan tak perlu Katakan lagi Karena ku sudah mengerti Dan inilah jawabanku Aku memang tak sempurna Featuring Faisal Hoki on the deck. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat mengolongi hati nurani. Jangan pergi dari kejauhan cinta ini. Kembali itu saja saya yang terima kasih. Didi on the mix. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkanlah aku sekadar sayang. On the deck. Jennifer, featuring Faisal Hokian on the deck. On the deck. Featuring Faisal Hokian on the decks. On the deck. Thank you. Inher. Featuring Faisal Hotia on the deck. On the deck. On the deck. On the deck. Thank you. featuring DJ Inher, featuring Faisal Hokia on the deck.